بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزكم الله بارك الله فيكم، الحمد لله pada malam hari ini kita kembali dipertemukan melalui telekonferensi di pertemuan yang kelima dari pembahasan makalah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Ruslan hadithahullah di dalam pembahasan Al-Qiyamul Insaniyah di Suratil Hujurat, nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala hafizahullahu ta'ala islahu dzatil baini wa ukhuwatul mu'minin. Ini masih menjelaskan terkait tentang persaudaraan, ya, pentingnya memperbaiki islahu dzatil bain, yakni memperbaiki hubungan di antara sesama, wa ukhuwatul mu'minin, dan pentingnya persaudaraan di antara kaum muslimin, yakni orang-orang yang beriman. Ya, berikut ini masih menjelaskan terkait tentang nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat. Pada pembahasan ini akan dijelaskan terkait tentang ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat ini. Qala hafizahullah amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ukhuwati bainal muslimina. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memupuk persaudaraan di antara kaum muslimin. Wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-muslimina kal bunyanil marsusi kal jasadil wahid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kaum muslimin itu seperti satu bangunan. Ya. Kaljasadil wahid, seperti satu tubuh. Masalul muslimina itawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasadil jasadil wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang muslim itawadihim dalam hal saling mencintai, wa ta'atufihim dan saling berlemah lembut di antara mereka, wa tarahumihim dan saling menyayangi di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, sama sajil jasadil wahid, itu seperti perumpamaan satu tubuh, seperti perumpamaan satu tubuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain yaitu Al-Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kama tadil jasidil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal-humni." Bis-sahri wal-humni. Perumpamaan kaum mukminin antara satu dengan yang lainnya dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan itu sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur. Inilah perumpamaan persaudaraan antara seorang muslim dengan yang satu dengan yang lainnya. Menunjukkan bahwa persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah persaudaraan yang sangat kuat. Persaudaraan yang dibangun di atas iman wa taqwa itu adalah persaudaraan yang sangat kuat, yang melebihi dari persaudaraan yang sekedar hanya dibangun di atas nasab keturunan. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama orang-orang yang semua orang-orang, dan taatlah kepada Allah. Ya, orang-orang di antara kalian, dan taatlah kepada Allah. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang mukmin. Jika kalian benar-benar orang yang mukmin, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha. Maka bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Bintisali awamirihi wa jatinabi nawahih. Itu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya. Ini makna dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani seorang melakukan ibadah, seorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajitina bi nawahi, dan menjauhi larangannya. Telah berlalu bersama kita barakallahu fikum definisi takwa yang paling baik yang disebutkan oleh Talat Ibnu Hadid rahimahullah, ketika beliau mengatakan, at-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'asiyat Allah ala nuri min Allah tafawfu iqab Allah. Itu engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Artinya di atas ilmu syariat. Melakukan ibadah, melakukan ketaatan dibangun di atas ilmu, karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi larangan-larangannya. Dibangun di atas cahaya Allah. Yani dibangun di atas ilmu syar'i, ilmu agama. Karena takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa aslihu dhata bainikum. Dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Aslihu ma bainakum min at-tashahuni والتقاعد والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل فبذلك تجتمع كلماتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع. Ini perbaikilah di antara kalian, aslihu ma bainakum, yang diperbaikilah ya, perkara di antara kalian dari adanya berbantah-bantahnya di antara kalian, bertengkarnya di antara kalian, wattaqati' yang terjadi ketika terjadi pemutusan silaturahim, wattadabur terjadinya kemarahan di antara kalian, dengan apa? Perbaiki dengan saling apa? Na'am, saling mencintai di antara kalian. Ya, bertawadhu, saling mencintai, watahad, ya, juga maknanya saling mencintai, saling menyayangi, wattawasuli dan menyambung, ya, persaudaraan di antara kalian. Wabidzalika tajtami'u kalimatukum, dengan hal tersebut akan berkumpullah kalimat kalian. Jadi kalian akan bersatu dan akan hilang apa yang menyebabkan kalian terputus, ya, terpisah. Terputusnya tali silaturahim di antara kalian itu dengan adanya pertengkaran, dengan adanya perdebatan dan permusuhan di antara kalian. Ya, watanazu juga bisa bermakna berdebat, ya, perdebatan, terjadi perselisihan. Nah, dengan saling mencintai, ya, saling menyambung di antara mereka, maka akan hilanglah semua perselisihan di antara mereka. Nah, wa yadkhulu fi islahi dzati al-bayn. Dan termasuk juga memperbaiki hubungan di antara sesama muslim, yaitu dengan tahsinul khuluq lahum, dengan memperbaiki, ya, akhlak di antara mereka. Nah, jadi memperbaiki akhlak untuk mereka. Wal afu 'anil musyi'ina minhum, dan memaafkan dari orang-orang bersalah di antara mereka. Wa innahu bidzalika yazil katsirun mimma yakunu fil qulubi min al-baghdha'i was-sadabi. Ya, dengan hal tersebut maka akan hilang. Nah, hal-hal yang terdapat di dalam hati, ya, berupa kemarahan, kebencian di antara kalian. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah, ya, perselisihan di antara kalian ketika terjadi. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Ya, semoga kalian dirahmati. Al-Imam Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Tafsir Karim Ar-Rahman pada halaman yang ke-800, jika beliau menafsirkan ayat yang ke-9 atau yang ke-10 ini, beliau mengatakan, "Hadza 'aqdun aqdahu Allahu bainal mu'minina, annahu idza wajada min ayyi shakhsin kana fi mashriqil ardh wa maghribiha, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, fa innahu 'aqdun lil mu'minin." Ya. Kata beliau rahimahullah, ini merupakan ikatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ikat antara kaum mukminin, yaitu apabila ada seseorang yang baik berada di antara timur maupun di barat bumi, jika dia beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, maka dia adalah saudaranya. Di mana hal ini menghendaki untuk diberikan sesuatu yang disukainya, sebagaimana ia suka mendapatkan hal itu, serta tidak menyukai hal yang buruk menimpanya, sebagaimana dirinya tidak suka mendapatkannya. Ya, sebagaimana dirinya tidak suka mendapatkannya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiran bi huquqil ukhuwah al-imaniyah. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakan hak keimanan ketika beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai' ba'dukum ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات جهز امرئ من الشر أن يخسر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله عرضه. Jangan kamu saling hasad saling najash, yang menipu agar barang dagangan laku, saling baras, saling membelakangi, dan jangan kamu menjual barang yang sudah dijual oleh orang lain. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Maka tidak boleh dizalimi, ditelantarkan dan dihinakan. Takwa itu ada di sini. Beliau beri syarat ke dalam ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang telah melakukan kejahatan kalau dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim adalah terpelihara darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya. Beliau juga mengatakan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan di mana yang satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, saling menguatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikuatkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah kembali melanjutkan ketika menafsirkan ayat yang ke-10 ini. Walaqad amara Allahu wa rasuluhu bil qiyam bi huquqil mu'minina ba'dhum li ba'd wa bima bihi yahsulu at-ta'aluf wat-tawaduf wat-tawasul bainahum. Ya, kullu hadha ta'yid li huquqi ba'dhum 'ala ba'd, fa min dhalika idza waqa'a al-iqtital bainahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan rasulnya untuk menegakkan hak-hak kaum mukminin yang satu dengan yang lainnya dan memerintahkan sesuatu yang dengannya dapat terwujud rasa cinta dan persatuan di antara mereka. Di antaranya adalah apa? Apabila terjadi peperangan di antara mereka yang dapat menimbulkan perpecahan dan kebencian, maka hendaknya kaum mukminin mendamaikannya dan berusaha melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kebencian di antara mereka. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini di antara penjelasan yang disebutkan oleh beliau, masih panjang sebenarnya, ya. Kita cukupkan apa yang kita telah sebutkan tadi. Kemudian penulis kembali mengatakan, fa'aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah di antara kalian. Idza talafa ketika berselisih, wa qatatala ketika saling bunuh, sehingga saling berperang. Wattaqullaha fala ta'suhu, dan bertakwalah kepada Allah, janganlah engkau bermaksiat kepadanya. Wala tukhalifu amrahu, dan janganlah kalian menyelisihi perintahnya. Ya. Raja'an antanalu rahmatahu jalla wa ala, karena mengharapkan engkau akan mengharapkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah jalla wa ala. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tati'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Ya, ini disebutkan adalah ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-9. Dan apabila ada 2 golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap orang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang yang berlaku adil. Berlaku adillah, sungguh Allah mencintai orang yang berlaku adil. Naam. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang ke-9 ini di dalam tafsir Tafsir Karim Rahman juga pada halaman yang ke-800 pada ayat yang ke-9 beliau mengatakan hada mutadamminun binahil mu'minina ayyabaqiya ba'duhum ala ba'd wa yuqatil ba'duhum ba'da wa annahu idza qatalat ta'ifatan minal mu'minina fa inna ala ghairihim minal mu'minina ayyatalafu hadha asy-syarr al-kabir. Ayat ini mengandung larangan berbuat zalim antara sesama kaum mukminin dan larangan bagi mereka untuk saling berperang, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala jika di apa dan bahwa jika di antara dua golongan mukmin saling berperang, maka kaum mukmin yang lain harus memadamkan keburukan besar ini dengan mendamaikan mereka dan bersikap tengah-tengah secara sempurna sehingga apa? Sehingga terwujud perdamaian. Ya, biislahi bainahum, sehingga terwujud perdamaian. Wa tawassutu bidzalika al-akmal. Ini bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan. Tengah-tengah secara sempurna sehingga apa? Terjadi perdamaian. Dan hendaknya mereka menempuh jalan yang mengarah kepadanya. Jalan. Yang menempuh kepadanya. Ya. Fa'in salahata sabiha wa ni'mah. Jika kedua golongan itu berdamai, maka sangat baik sekali. Wa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, faqatilu allati, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Yaitu maksudnya apa? Ay tarji'u ila ma haddallahu wa rasuluhu. Ya, yaitu kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berupa mengerjakan kebaikan. Naam. Min fi'lil khairi wa tarki syarr, yaitu dengan apa? Mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Meninggalkan keburukan. Yang diantaranya adalah berperang. Ya, termasuk dari keburukan ini adalah berperang. Ketika peperangan ini dibangun di atas, ya, perselisihan yang tentu yang akan menyebabkan mereka akan saling berselisih di antara mereka. Ya, baik. Dan juga barakallahu fikum, ayat ini terdapat perintah untuk berdamai dan perintah untuk berlaku adil di dalam suluh. Ya. Suluh artinya perdamaian. Karena terkadang suluh itu ada namun tidak adil. Bahkan dengan berlaku zalim atau memihak kepada salah satu di antara kedua golongan. Sehingga kata beliau, rahimahullah, fahada laysa huwa sulhul ma'mur dih. Maka ini bukan sulh yang diperintahkan. Bukanlah perdamaian yang diperintahkan. Fahada laysa huwa sulhul ma'mur dih. Wayajibu an la yura'i ahaduhuma liqarabati aw watani aw ghairi dhalika minal maqasid wal aghrad. Ya, allati tujibul udul anil adl. Maka ini bukanlah suluh yang diperintahkan. Ia wajib tidak memihak hanya karena hubungan kekerabatan Jangan sampai karena keluarganya, ya dipihak. Tidak boleh. Nah, wajib tidak memihak hanya karena hubungan kekerabatan. Karena sama sukunya misalnya, sama-sama suku Makassar, akhirnya dibela walaupun salah. Atau karena maksud dan tujuan tertentu yang membuatnya menyimpang dari keadilan. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Orang-orang yang berlaku adil. Nah. Yaitu siapa? Ay al-adilina fi hukmihim bainan nas. Yaitu mereka yang adil dalam memberikan keputusan di antara manusia. Dan dalam memimpin, bahkan termasuk pula adilnya seorang suami kepada istrinya dan anak-anaknya. Dalam memenuhi hak mereka. Dalam memenuhi hak mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal muqsitina indallah ala manadira min nuri an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yaminul ladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jal. Dan kedua tangannya adalah kanan. Mereka itu adalah orang-orang yang adil dalam memberikan keputusan, dalam bersikap kepada keluarga mereka, dan dalam hal yang mereka pimpin. Hadis riwayat Muslim. Nah. Ikhwanikum inna azzakumullah. Barakallahu fikum. Maka satu perkara yang harus diperhatikan terkait tentang persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim lainnya, sebagaimana yang disebutkan di awal oleh penulis Hafizahullah, kalbun yani yashuddu ba'duhum ba'du, yakni persaudaraan mereka adalah persaudaraan yang kuat. Persaudaraan seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Nah, sehingga antara perkara yang harus diperhatikan, ada hak-hak ukhuwah, ada hak-hak persaudaraan yang harus diperhatikan. Di antara hak persaudaraan itu, yang pertama adalah mencintai karena Allah Azza wa Jal. Mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tanpa membedakan nasab di antara mereka. Juga tanpa egois. Memunculkan egoisnya di antara mereka. Dengan egois ini akan membawa mereka kepada sifat yang tidak baik. Hilangkan. Dihilangkan semua perkara tersebut. Nah, seorang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwa ada tiga hal barang siapa yang berada padanya, salatun man kunna wajada bihinna halawatal iman. Jadi ada tiga hal barang siapa yang berada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyatuna Allah wa rasulahu habba ilaihi bima siwahuma, yakni hendaklah Allah azza wa jalla dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada selainnya. Ya. Yang kedua adalah wa alla yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah Azza wa Jal. Yang ketiga adalah dia enggan untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dia enggan untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, di antara hak ukhuwah adalah mendamaikan mereka ketika terjadi perselisihan, perpecahan di antara mereka. Maka kewajiban seorang muslim adalah mendamaikannya. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Anfal yang kita sebutkan tadi, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Al-islah maknanya adalah meluruskan, meluruskan masalah yang diperselisihkan dan mengembalikannya kepada kaum muslimin serta membaik memperbaiki kedua pihak yang berselisih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan mendamaikan kaum muslimin sebagai sedekah. Maka kewajiban mereka, yaitu jika ada perselisihan atau perpecahan di antara mereka, maka hendaknya mereka damaikan dan meluruskan perselisihan tersebut dengan adil. Ya, sehingga ukhuwah kembali terjalin di antara mereka. Ukhuwah, ya, kembali terjalin di antara mereka. Kemudian yang ketiga, di antara hak ukhuwah, hak persaudaraan adalah jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam bermuamalah. Yani hendaklah mereka bermuamalah dengan jujur. Tidak berdusta, na'am, tidak berkhianat, tidak menipu dalam jual beli. Hendaknya muamalah jual beli tersebut dilakukan atas dasar niat yang baik, tanpa menutupi aib yang ada pada barang yang dijual. Ya, kemudian tidak berbohong dalam harganya. Nah, karena kejujuran indahnya keselamatan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Di antara hak ukhuwah, persaudaraan adalah mendoakan kebaikan kepadanya. Mendoakannya dengan maghfirah. Mendoakan dengan pengampunan. Agar diberikan kemaslahatan di dunia. Dan terlebih dalam perkara agama mereka. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat," dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi fitun. Hak muslim, seorang muslim atas muslim lainnya itu ada enam. Idza laqitahu fasallimu 'alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Naam. Jadi, dia mendahulinya dengan salam. Memulai salam hukumnya sunnah. Namun, menjawab salam itu hukumnya wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha." Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Yeah. Yang kedua, di antara hak muslim, idza laqitahu wa idza da'aka fa'ajibuhu. Apabila dia mengundang, maka penuhilah, penuhilah undangannya. Maksudnya adalah, apabila dia mengundang untuk walimah, atau hadir dalam suatu resepsi, pernikahan, undangnya engkau datang. Ya, kecuali apabila ada uzur yang syar'i yang menyebabkan berhalangannya hadir atau memberatkanmu hadir. Misalnya ketika pada walimah tersebut atau resepsi tersebut ada kemungkaran, adanya musik-musik, ya. Nah, adanya kemungkaran. Maka tentu ini ada udur untuk tidak menghadiri acara tersebut. Nah, yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahu, apabila engkau diminta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Maksudnya adalah apabila dia meminta nasihat kepadamu dalam suatu perkara dan meminta pendapat kamu yang baik tentang hal tersebut, ya, maka hendaknya kamu bersungguh-sungguh dalam menasihatinya, ya, baik dalam hal yang dia sukai maupun yang dia tidak sukai, kalau itu merupakan perkara agama tentunya. Nah, maka ini merupakan hak yang harus diberikan. Kemudian yang keempat, wa idza atata fahamina Allahu fatabbithu, apabila dia bersin lalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan mengucapkan yarhamukallah. Yarhamu ya muhalikallah. Karena bersin ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang perlu untuk disyukuri. Sehingga apabila dia memuji Allah Azza wa Jal, wajib bagi orang yang berada di sisinya untuk mendoakannya dengan mengucapkan ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian orang yang bersin itu kemudian menjawab, membalasnya kembali, yahdikumullahu yuslihu balakum. Ini merupakan perilaku muslim yang baik. Naam. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'uduhu, apabila dia sakit maka jemuklah dia. Apabila dia sakit, maka jemuklah. Menjemuk orang sakit mengandung kebaikan yang banyak. Di antaranya bisa mengurangi beban orang yang sakit dan keluarganya. Mengunjunginya, ya, duduk di sampingnya, mendoakannya, maka akan membuat dia bahagia dan menguatkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah apa? Mendoakannya. Tentunya ketika menjemuk orang sakit yang butuh diperhatikan adalah apa? Adab ketika menjemuk orang sakit. Hendaknya melihat kondisi keadaannya. Jangan setiap hari dia datang yang akan memberatkan dia, mendoakan kesembuhan baginya, memberikan motivasi kepadanya agar sembuhnya, melapangkan bebannya, menghiburnya. Nah, termasuk juga jangan berlama-lama yang akan mengakibatkan dia itu justru merasa bosan dan merasa tidak bisa istirahat kecuali dia menginginkannya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa idza mata fa'tba'hu, apabila dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Apabila dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Hal itu karena naam ada doa permohonan ampun kepadanya, menyenangkan wali dan kerabatnya. Dan ada unsur memuliakan kedudukan orang yang meninggal tersebut. Barang siapa menghadiri jenazah, mensolatkan dan mendoakannya, maka dia akan memperoleh pahala satu qirat. Barang siapa yang mensolatkannya dan mengiringinya sampai pemakaman, maka dia akan memperoleh pahala dua qirat. Kemudian ada bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apa itu dua qirat? Beliau menjawab, seperti dua gunung yang besar. Nah, seperti dua gunung yang besar. Maka ini di antara perkara yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai sebab kita bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab kita dipersatukan di atas ukhuwah al-islamiyah as-salafiyah, di atas aqidah islamiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai sebab kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.